Sehat Pak De? Alhamdulillah sehat. Tanganku diambung wis kaya gusmus. Keploki des, keploki. Ini panitia agak sembrono ya, mempertemukan orang-orang hebat di satu panggung. Ya. Ono artistike, tetapi juga ono kacone. Karena di panggung yang sama itu, awake dhewe iso ndelok wong ayune kaya Najwa Shihab. Ya. Terus bar kuwi nonton penyair sing rupane kaya leak mau kae. Halo Gus. Halo Mbak Nun. Aku sedekan wingi M ki tak kira MH Ainun Najib. Ternyata Mbak Nun sik kenomen kanggo posisi kuwi. Kowe mudeng ora tak kuwi. Hati-hati, kowe nek ndelok leak maca puisi, ya toh? Kowe sing sik cah wedok ibu-ibu muda sing sik meteng. Iki bayimu iso girap-girap nang jero weteng kowe. Ya. Halo Om. Pengen Najwa siap ya. Bocah ayune ngono. Aku baru ngerti Najwa iki wis nikah, patah hati aku. Kowe durung ngerti rasane nek diundang nang toksone Najwa Shihab gitu. Waduh. Orang soal dedekane honor iki lho. Kuwi kursine matan Najwa iki ana strume ngerti kan? Ora usah nganggo pertanyaane, ndelok mripate we mati kowe. Bocah nek galake ngono kuwi. Iki nek bojoku nyesek aku. Untung kami tidak agak berjodoh. Ya wis. Kita undang Najwa Shihab. Wis sak omong-omonge dikeploki. Bocah iki iduwe ayu ngerti ra kowe? Assalamualaikum. Kok tumben Mas Pri baru mengungkapkan perasaan di sini? Bolak-balik diundang Mata Najwa, diam seribu bahasa. Di depan Gusmus mau ngelamar. Baiknya mati bulan. Padahal saya sudah nikah sejak 20 tahun lalu loh Mas Pri. Terlambat 20 tahun. Oh rasa kagian cangkem. Jualannya cangkem, makanya Mata Najwa. Saya, gue baru delok leak, delok iki piye cara. Tanggung jawab, Mas Pri, tanggung jawab. Ini, santri katro ini iki. Yang ngarepe guse ra wani, aku sik wani. Santri kalong iki wani. perang kowe wani kok. Nah, 10 November iki santrine santri kalong kabeh. Ra kanggo. Untung dipeluknya depan Gusmus. Jadi enggak apa-apa. Sik sik sik, Pak. Kuwi bocah kuwi ora sah kowe. Kuwi tumone we stres lho kuwi. Ini udah boleh mulai belum? Udah boleh mulai. Jadi ceritanya, saya diminta panitia untuk membacakan catatan Najwa. Itu stresnya minta ampun, karena walaupun terbiasa di televisi, tapi tidak pernah di hadapan orang-orang hebat, penyair-penyair besar. Mas Tri penyair bukan? Tukang padu. Jadi saya mau mulai Gus dengan cerita. Terakhir kali Gus Mus ke Mata Najwa itu bulan puasa ya Gus. Mudah-mudahan teman-teman sempat nonton Gus Mus dan Negeri Teka-Teki. Dan ada yang saya ingat sekali percakapan saat itu ketika Gus Mus cerita soal macam-macam ulama. Jadi kita diskusi berangkat dari status Gus Mus di Facebook kalau saya tidak salah, yang bunyinya seperti ini: siapa yang salah yang mengustadkan, yang diustadkan, atau yang percaya ke ustazannya? Ada status Gus Mus seperti itu. Kemudian Gus Mus bercerita yang sampai sekarang saya masih ingat terus. Gus Mus bilang ulama itu seharusnya meniru Kanjeng Nabi. Yang paling sedikit bisa dilakukan adalah meniru Kanjeng Nabi. Karenanya sebelum baca catatan Najwa Gus, saya mau baca puisi Gus Mus tentang kerinduan Gus Mus terhadap Kanjeng Nabi. Judulnya Bagaimana Aku Menirumu, Oh Kekasihku. Bagaimana kita meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku menirumu, Oh Kekasihku. Engkau mentari, aku bumi malam hari. Bila tak kau sinari, dari mana cahaya akan ku cari? Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau purnama yang menebarkan senyum kemana-mana. Aku pekat malam tanpa rona. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau mata air, aku di muara, di mana ku cari jernihmu. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Engkau samudra, aku di pantai hanya termangu. Engkau merdeka, aku terbelenggu. Engkau ilmu, aku kebodohan. Engkau bijaksana, aku semena-mena. Diammu tafakur, diamku mendengkur. Bicaramu pencerahan, bicaraku ocehan. Engkau memberi, aku meminta. Engkau mengajak, aku memaksa. Engkau kaya dari dalam, aku miskin luar dalam. Miskin bagimu adalah pilihan. Miskin bagiku adalah keterpaksaan. Bagaimana aku menirumu, oh kekasihku. Kyai Haji Mustofa Bisri. Satu lagi ya Mas. Catatan Najwa untuk Abah Mustofa Bisri tercinta di 74 tahun usianya. Anak muda biasanya mengidap rabun jauh. Pada yang amat dekat ia mudah luluh. Penglihatan yang tua sama seperti ingatannya. Amat kuat melihat sesuatu yang jauh dari matanya. Kepada anak-anak muda kita menemukan kegairahan. Kepada yang sepuh kita menjumpai kewaskitaan. Jika ulang tahun anak muda lekat dengan keriuhan, ulang tahun orang tua, kita menghikmati ketenangan. Tentang momen-momen yang telah lama berlalu, perihal tabungan kebijaksanaan hasil tempaan waktu. Apalagi pada sosok dengan pengaruh yang amat luas, yang telah melalui berbagai babakan yang ganas. Ia yang telah lulus menempuhi segala bujuk rayu, niscaya mengerti hidup tak semudah melempar dadu, bahwa tiap keputusan mesti ditimbang cermat, apalagi jika menyangkut kepentingan umat. Inilah makna dari idiom, memimpin adalah menderita. Mesti lebih dulu mengutamakan yang di luar dirinya. Betapa Indonesia lebih besar dari kepentingan sendiri, rakyat tak patut dikorbankan demi ambisi pribadi. Inilah sesungguhnya makna sejati dari kesepuhan, mengutamakan yang pokok ketimbang yang perintilan. Kita butuh sosok berpengaruh yang ikhlas jadi penengah, bukan sibuk menembak ke segala arah. Yang tahu kapan saatnya berhalwat untuk membaca tanda dan kapan saatnya muncul untuk berkata-kata. Dan ketika kata-kata itu akhirnya meluncur dari rongga dada, kita pun mengerti bahwa kompas ternyata masih ada. Kita berkumpul hari ini karena seseorang yang mulia, bahwa Indonesia belum kehabisan sosok kami tua. Sehat dan sejahteralah selalu kepada Gusmus. Percayalah, cinta kami kepadamu tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh turun, Mas? Si. Ya Allah, itu menurunkan berkah lewat mata Najwa itu. Seluruh dari orang ini membuat saya tidak kuat menatapnya berlama-lama. Saya ini mesti nyeket, Pak. Mula rapuh mau kita rotot cendek. Sebentar, Pak Nana. Gusmus itu ketika Pak Kures menjadi duta besar di Kairo. Aku deket-deket ya. Dia leh. Biupi itu bis. Ya wes, biar aku tak buka sepatu aja. Biar sama. Iki rezeki anak soleh. Iya. Dere, cah elek ra kumanane. Nonton Nana itu keimanan bertambah. Nonton Lea, 5 menit wae kafir. Iman, kafir, iman, kafir. Iki ngomong ini ya, mau Pak Kures itu, Pak Dana, ketika beliau berhumor di Rembang, ketika kita asuhan Gusmus itu sebagai duta besar itu, Gusmus pernah diintertip delok pemandangan sepanjang Sungai Nil. Yang ditakutkan adalah nengkono kuwi ana tari perut. Ya, mosok dua ulama khos tontonane kuwi. Ternyata begitu beliau, dua beliau berselancar itu, bebas tadi perut Urawana. Ternyata, saya baru tahu pengakuan Pak Kures itu. Malah Pak Kures yang was-was. Oh, jojo, Gusmus malah dulur. Oh, jojo, sesok bengi, lu mau dewe. Komentar, Pak, komentar atas ini, Pak. Iya, dan apa namanya, lucu kalau melihat Abi dan Abah itu saling joke gitu ya. Karena dipikirnya ulama tuh harus selalu serius gitu ya. Dipikirnya ulama itu harus selalu kaku. Tapi kalau lihat bagaimana percakapan, bagaimana hubungan Abi dan Abah itu rasanya adem terus. Selalu adem. Abi titip salam Gus. Mohon maaf gak bisa hadir, titip salam untuk Gus Mus dan juga untuk semuanya. Aku ada satu request Mas Pri. Jadi gini. Ini bojoku mlebu live streaming ora ya Bu? Jadi gini, Mata Najwa itu sudah sekian lama membujuk dan merayu Cak Nun untuk tampil di Mata Najwa. Tapi saya selalu ditolak. Penolakan demi penolakan. Sampai kapan saya harus terus menerima penolakan ini Mas Pri? Bolak-balik sejak Mata Najwa sudah hampir 9 tahun. 9 tahun yang haus dan rindu. Tolong diyakinkan agar MH Ainun Najib mau hadir di Mata Najwa. Mutiara sampean. Ayo gelem ora sampean. Sorry tak. Bismillah. Ini kakak kita ini kita amin ya. Yang mata Najwa ya. Ya. Amin sing seneng kompak. Amin. Ora gelem kualat sampean. Insyaallah, mudah-mudahan terbuka jalannya. I love you, Chanun. Aja rono rene. Itu ya Mas Tri. Aplos untuk Mata Najwa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku sabaro. Jadi kita kontemplasi senak ya. Iki Mas Nasirun arep gambar. Ya, Nasirun arep gambar. Kita siapkan Mas Nasirun. Nek sampean mlebu bandara ultimate, bandara sing anyar pesawat paling larang iki. Kira gambare Nasirun gede-gede. Saya terpaku berjam-jam di sana itu melihat gambar. Besar sekali. Ora bab apike. Karena aku juga pelukis. Aku mau takjub kalau regane ini loh. Ini dia maestronya. Ya, kita beri jalan untuk Nasirun. Mari kita belajar bagaimana Mas Nasirun menafsir situasi malam ini khusus di dalam kanvasnya. Aku diteri wedam dah. Iso dehidrasi ngene-ngene. Thank you. aku merindukanmu, oh Muhammad. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawa. Dari dada-dada tipis papan terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongahan tingkah meningkat. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suara. Aku merindukan, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggil, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rindu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri, oh Muhammadku? Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku sungguh merindukanmu. 14-16. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sepanjang jalan, kulihat wajah-wajah yang kalah menatap mataku yang tak berdaya. Sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawa. Dari dada-dada tipis papan terus kudengar suara serutan derita mengiris berkepanjangan, dan kepongahan tingkah meningkat. Telingaku pun kutelengkan, berharap sesekali mendengar merdu menghibur suara. Aku merindukan, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan sisa-sisa suaraku mencoba memanggil-manggil, oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan masing-masing mereka yang berkepentingan. Aku pun meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal, Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, selawat dan salam bagimu. Bagaimana melawan gelombang kebodohan dan kecongkaan yang telah tergayakan? Bagaimana memerangi umat sendiri, oh Muhammadku? Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku sungguh merindukanmu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Muga-muga kowe ora mudeng artine. Ya. Tetapi maestro itu tidak butuh dimengerti, ya. Karena wis makrifat. Aku nek pas jadap sing digebyur-gebyur ora kan pase kowe kabeh. Jadi bengi iki wong pedan kumpul akeh. Aku mau berdiri agak jauh karena aku ngertiin akar kecipratan cek. Saya memohon maaf kepada panitia karena karpet di bawah wis ora iso dinggo. Nasirun, kita beri tepuk tangan untuk beliau. Berikut ini adalah Rising Star dengan ngaji Iyaknya itu, Iyak Ulumuddin, sebuah ngaji kontemporer dari seorang santri kontemporer, religius, konservatif. Iki jenis jadab baru. Ulil Absor Abdallah. Lia-liane ora penting atribut ulil, tetapi iki mantune Gus Muswi sing paling penting. Kira bocae. Keploki dah, keploki. Aku kok luwih terangsang iki timbang ana ya. Ini dah, hanya Gus Mus yang kuat duwe mantu ulil, ngerti lah. Wong aku dadi kancane wis stres. Kita serahkan panggung ini kepada beliau, ya. Terloi. Kok lungguh, Mas? Iki jenenge apa jenenge? Nek adab sing apik iki apa cah? Anda pasor. Oh nek asore aku wis. Wis terus-terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini tidak akan ngaji Ihya. Yang kepengen ngaji Ihya ada forumnya sendiri. Malam ini saya ikut Mama Ayu Bahagio ulang tahun Gusmus alias mertua saya yang ke-74. Saya merasa sebagai manusia merasa sangat beruntung sekali menjadi menantu orang besar seperti Gusmus. Tetapi menjadi menantu Gusmus itu juga beban berat yang sekali. Kalian gak kuat pasti, saya saja. Menjadi menantunya Gusmus itu berat sekali karena sebagai menantu kita harus bisa memasang-masang diri, mematut-matut diri supaya kalaupun kita tidak persis ya tidak ngisi-ngisi nih gitu. Sebetulnya saya ngaji Ihya itu tujuannya supaya saya pantas jadi mantunya Gusmus sebetulnya. Saya merasa bahagia juga bahwa Indonesia mempunyai manusia seperti Kiai Haji Mustofa Bisri ini. Kita beruntung karena di negeri kita masih ada orang seperti ini. Karena itu malam ini kita berdoa bersama supaya Gusmus diberikan umur panjang, sepanjang-panjangnya, sepanjang yang Allah kehendaki. Dan selain panjang umur juga supaya Gusmus diberikan kesehatan supaya beliau bisa menunggui Indonesia. Karena Indonesia sekarang ini sedang edan semua. Kalau kata teman saya Mas Bramantyo itu Indonesia sedang kentir massal. Makanya kita perlu ditunggui oleh tokoh-tokoh seperti beliau Dan sebagai warga Jawa Tengah, kita juga merasa bangga karena di tanah Jawa Tengah ini kita punya dua tokoh yang saya anggap sebagai wali kutubnya Indonesia. Wali kutub itu wali yang menjadi sosok guru. Kalau ini tidak ada, kita khawatir negara ini bisa tidak karu-karuan. Di Jawa Tengah ini ada dua sosok guru. Yang pertama adalah Gus Mus, yang kedua adalah Mbah Maimun Zubair, yang tiada lain adalah ayahanda dari Gus Yassin. Kita berdoa supaya dua orang ini diberikan umur panjang oleh Allah, sekurang-kurangnya sampai pemilu tahun 2024 setelah Pak Jokowi lengser. Kita butuh orang-orang seperti ini, dan setiap negara dimanapun itu butuh wali kutub, butuh kekasih Tuhan yang menjadi sosok guru bangsa itu. Karena kalau tidak ada, maka bangsa itu bisa hancur, bangsa itu bisa seperti ayam yang kehilangan induknya. Jadi kita merasa beruntung sebagai warga Jawa Tengah malam ini merayakan ulang tahun tokoh besar, ya. Ini saya mengatakan begini bukan karena saya menantunya. Saya ikhlas mengatakan begini. Ya, saya jujur. Terus terang, kita ini semua beruntung karena masih ditunggui oleh tokoh-tokoh seperti itu. Dan jumlah tokoh-tokoh seperti ini tidak banyak. Di setiap zaman itu tidak selalu ada. Ya. Malam pada tahun-tahun ini atau pada era ini, kita masih bisa menyaksikan tokoh-tokoh seperti itu. Itu suatu nikmat, suatu anugerah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya tokoh-tokoh seperti ini. Dan juga kita berdoa juga supaya Allah juga menciptakan orang-orang yang bisa mewarisi semangat yang seperti dipunyai oleh dua tokoh ini. Sampai sekarang ini saya sendiri minimal belum melihat orang yang kira-kira bisa menggantikan dua tokoh ini. Belum jelas sekarang ini. Kalau tokoh ini jelas gak bisa pasti. Gak pasti. Kita belum tahu sekarang ini gantinya itu siapa. Tetapi Gusti Allah itu biasanya punya caranya sendiri, punya mekanismenya sendiri untuk. Jadi ada suksesi ala Allah itu ada, ya. Itu tidak bisa melalui rapat koalisi seperti sekarang ini, nggak bisa, ya. Ada cara sendiri bagaimana Tuhan itu menciptakan mekanisme sendiri, tokoh-tokoh seperti ini bisa lahir pada setiap zaman. Dan kita berharap, meskipun kita tidak tahu, saya sendiri belum tahu juga siapa di antara sederetan tokoh-tokoh sekarang ini yang bisa menggantikan beliau, saya masih belum melihat, ya, atau skeptis. Tetapi insya Allah, Allah akan menciptakan, akan punya caranya sendiri, orang-orang nanti ada gantinya. Kadang-kadang gantinya itu tidak terduga-duga, ya. Sebagaimana tidak terduga-duganya Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapresnya Jokowi. Sekian, terima kasih sekali lagi sanakhilwah buat Ki Haji Mustafa Bisri. Semoga kita semua malam ini mendapat berkah dari kehadiran kita bersama Gus Mus. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum saya serahkan kembali kepada Kiai Triges. Ngomong ning arepe marang tuane disopan-sopanke. Tapi ulil itu bu cari pintere ngono. Seluruh buku itu dia baca. Kita akan menyambut Joko Pinurbo setelah ini. Ya. Pak Pangdam, saya mohon izin belum bersalam. Bapak Kapolda, Pak Condro, Nuwun Sewu, guru saya Kiai Daroji, mohon izin. Mas Ukri, bosku, sing bayari aku. Kita akan melihat sinias di dalam film pendek ini, ya, judulnya Gus Muslih. Ini cerpen guru kita, Gus Mus. Kita sambut dia dengan takdim dan dengan sedikit pemahaman rangkap pada film ini, karya Anto Galon yang kemarin menggegerkan atas filmnya yang juara itu. Gus Muslih. Ya, wih, sedulur-sedulur. Ya. Iki sutradara nih. Ini lho, ini lho. Kere tapi lemu. Ya, pesona mulai nih. Gus Muslih. Wis kono nek arep dol minggu asu, ya. Penyair ini Joko Pinurbo ini mengejutkan publik sastra di Indonesia. Saya kira puisi di Indonesia itu sudah akan selesai karena ada W.S. Rendra. Terus ada Sutarji Kolsom Bahri. Ada Gunawan Muhammad. Ada Sapardi Djoko Damono. Itu puisi ini elok-elok ora karuan. Tak kira seni puisi itu sentek. Lah teko bocah iki, itu yang gue jenis puisi anyar. Joko Pinurbo ini. Bentuknya orang berjaji. Tapi kecerdasan politiknya kita sambut Joko Pinurbo. Ini malam minggu yang penuh berkah, malam ketika kasih Tuhan melimpah untuk kita semua, untuk bangsa ini melalui Gus Mus. Karena ini malam minggu dan banyak anak-anak muda yang datang, saya akan bacakan satu puisi tentang malam minggu. Judulnya Malam Rindu. Perhatikan puisi saya saja, tidak usah memperhatikan saya. Malam Rindu. Malam rindu, hatiku ketar-ketir. Ku tak tahu apakah demokrasi dapat mengantarku ke pelukanmu dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sebelum Ahad tiba, anarki bisa saja muncul dari sebutir benci atau sebongkah trauma, mengusik undang-undang dasar cinta, merongrong panca rindu di bibirku, dan aku gagal mengobarkan sumpah pemuda di bibirmu. Puisi yang kedua, pendek juga, ini cocok untuk orang-orang Semarang ini. Judulnya Em. Setiap akhir pekan, ibu menghidangkan sayur asem dan kue apem agar kami pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem. Ibumu adalah guru bahasamu, dan guru bahasamu mengajarkan di dalam kata apem ada api yang telah dihalau hati yang adem. Cangkemmu adalah surgaku, kata harimau. Dan kata guru bahasamu, di dalam kata asem ada asu yang telah ditangkal tangan yang kalem. Itulah sebabnya leluhurmu diberi nama-nama indah. Tukinem, Pariem, Sarikem, dan Em-Em lainnya, agar kamu pandai mingkem dan terbebas dari durjana cangkem. Saya sering ditanya oleh teman-teman dekat saya, karena saya sering membaca puisinya Gus Mus di hadapan mereka. Saya sering ditanya, apa sih sebetulnya keistimewaan Gus Mus? Dan biasanya saya tidak bisa menjawab, justru karena terlalu banyak hal baik yang bisa dikatakan mengenai Gus Mus. Tetapi biasanya saya didesak, coba rumuskan dalam satu kalimat saja, apa salah satu keistimewaan Gus Mus? Saya jawab, Salah satu keistimewaan Gusmus adalah kalau ada orang kafir bertemu beliau, maka kekafirannya langsung hilang. Saya bacakan puisi terakhir. Puisi ini pernah saya bacakan dalam acara Haul Gus Dur 2 atau 3 tahun yang lalu ya, tapi waktu itu masih berupa draft, belum jadi. Saya bacakan versi yang sudah jadi. Sajak balsem untuk Gusmus. Akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran, Gus. Orang-orang yang hidupnya terlalu kencang dan serius, seperti bocah tua yang fakir cinta. Saban hari giat sembahyang. Habis sembahyang terus mencaci. Habis mencaci sembahyang lagi. Habis sembahyang ngajak kelahi. Dikit-dikit marah dan ngambek. Dikit-dikit senggol bacok. Hati kagak ada rendahnya, kepala kagak ada ademnya, menang umuk, kalah ngamuk. Apa maunya? Maunya apa? Dikasih permen, minta es krim. Dikasih es krim, minta es teler. Dikasih es teler, minta teler. Kita sih happy-happy saja, Gus. Ngeteh dan ngebul di beranda bersama kongguan isi rengginang. Menyimak burung-burung bermain puisi di dahan-dahan. Menyaksikan matahari koprol di ujung petang. Bahagia adalah memasuki hatimu yang lapang dan sederhana. Hati yang seluas cakrawala. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah menganugerahkan seorang Gusmus untuk bangsa ini. Sugeng tanggap warsa Gusmus, berkah dalem. Matur nuwun. Kuwi Joko Pinurbo sing terkenal kuwi lho, ya. Jadi frasanya menarik, guys. Rengginang kongguan isi rengginang, ya. Itu kok sing surak-surak akeh berarti itu ada trauma kolektif atas itu. Adik-adik, sedulur-sedulur, berikut ini adalah guru kita, kakak kita, MH Ainun Najib. Ya, saya mohon karena Cak Nun sudah kerso rawuh, nanti Cak Nun kerso menemani saya memandu sampai tuntas karena yang tinggal nanti Sujiwo Tejo Gusmus sendiri, ya silakan nanti Cak Nun, saya mohon tetap stay di panggung, ya. Kalau perlu nanti Cak Nun bisa mendaulat. Salamaniko cah, salamaniko cah. Banser di banser. Yang jauh Gus, saya lebih dari bersyukur, saya berdoa kepada Allah jangan sampai Gusmus menjabat jadi apapun, karena Gusmus adalah sebuah jabatan tertinggi di dunia. Jangan sampai ada kejadian di mana Gusmus melorot jabatannya menjadi wakil presiden. Semua orang yang mencari jabatan adalah orang yang dirinya lebih kerdil dibanding jabatannya, kan begitu. Jadi Gusmus tidak akan pernah menerima jabatan apapun karena tidak ada jabatan yang cocok untuk Gusmus karena derajatnya lebih tinggi. Gusmus daripada semua jabatan. NO itu peci yang sesak di kepalanya Gusmus. Jadi ora cukup gede Gusmus kalau NO ini. Indonesia ini ora pas kalau Gusmus. Gede Gusmus bangun Indonesia. Oleh karena itu saya menulis dua puisi Gus. Satu berjudul untuk Gusmus private. Satu berjudul Gusmus, yang kedua berjudul Hati Gerimis. Tapi setelah saya memperhatikan acara ini sejak awal, saya menemukan bahwa dua puisi itu tidak tepat untuk saya bacakan, sehingga akan saya kirim kepada Gusmus secara pribadi. Jadi saya hanya akan membawakan apa yang menurut saya paling indah untuk diri saya sendiri, dan yang indah untuk saya itu saya akan persembahkan untuk Ustadz saya, Syekh saya, Mursyid saya, Guru saya, Gusmus. Yaitu satu ayat dari Allah SWT dari An-Nur ayat 35. Karena dari tadi belum pernah ada yang membawakan hal-hal seperti itu, saya akan membawakan untuk Gusmus. Jadi saya jangan ditunggu yang lain-lain, saya hanya akan mempersembahkan apa yang saya menikmatinya sejak kecil ayat itu, dan saya persembahkan untuk Gusmus pada malam hari ini. Bahwa setelah ini saya harus stay di sini, saya akan menjadi orang yang berbeda, menyesuaikan diri dengan preman sebelah kanan saya. Untuk Gusmus, karena Gusmus ini tidak perlu 10 di Indonesia, cukup satu Gusmus. Tetapi Gusmus itu kan bukan ini. Anda salah sangka kalau menyangka ini Gusmus. Ini hanya sebagian kecil dari Gusmus. Gusmus itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Dan yang tidak tampak pada Gusmus adalah Gusmus yang lebih besar daripada Gusmus yang Anda bisa lihat sehari-hari. Gusmus itu bisa melakukan jauh lebih dari apa yang beliau sudah lakukan. Gusmus mengerti jauh lebih banyak dibanding yang sampean pikir Gusmus mengerti. Gusmus bisa melakukan jauh lebih besar, lebih banyak, lebih agung dibanding yang sudah beliau lakukan. Kita cukup satu Gusmus asalkan beliau melakukan lebih daripada yang sekarang sudah dia lakukan, terutama untuk Republik Indonesia yang sedang sakit parah ini. Jadi Gusmus setunggal sampun cekap Gus pokoke ning Gusmus itu diriki kurang gede nek sing koyo ngene iki. Aku ngerti Gusmus luwih gede dibanding Gusmus sing saiki iki. Itu kira-kira. Ning kula biasane ning delok wong ayu-ayu belum ribet biasa lebih nek delok sing rada ora ketok lan iso. Nah, saya melihat Gusmus itu lebih besar daripada Gusmus yang saya kenal. Dan saya menunggu betul Gusmus yang sejati, Gusmus yang utuh, Gusmus yang agung, Gusmus yang lengkap, Gusmus yang seimbang, Gusmus yang memiliki harmoni kepribadian, di mana Tuhan menjadi tonggak di dalam hati dan jiwanya. Saya menunggu beliau melakukan sesuatu karena waktunya tidak banyak untuk kehidupan kita bersama ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya hanya akan membacakan satu. Saya tidak punya kesadaran untuk ditonton, sehingga saya tidak terbiasa untuk seperti sebenarnya pengen juga kayak Lea saya. Ini ya usulnya kayak beku awi dirasa ya. Ya, ya gue kapan-kapan kalau gue bang loro ya, kita duet bersama-sama ya, dan kita lawan itu Pri GS yang sok itu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk Gusmus jauh di dalam jiwa saya, untuk sesuatu yang jauh di dalam jiwa Gusmus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus sama والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة مباركة زيتونة الله زيتها يضيء ولو لم تمسس النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار akan ada cahaya yang menyala tanpa pernah dinyalakan oleh siapapun akan ada cahaya yang memancar dari sesuatu yang engkau tidak pernah duga ada cahaya ada api yang menyala tanpa pernah disulut oleh alat apapun Engkau akan menemukan sesuatu yang akan mengejutkanmu semua yang kamu sebelumnya meremehkannya. Ya kadu zaitu hayuti. Yudi walau lam tamsasuna. Semuanya untuk Gusmus Solatun Wa Alfa Salam Ala Al-Mustafa Ahmad Solatun Minallah Wa Alfa Salam أحمد شريف المقام يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله رضا يا Untuk Gusmus ya Rasulullah Untuk Gusmus ya Allah Untuk Gusmus ya Rasulullah Aku bersungguh-sungguh ya Allah. Aku tidak ketawa-ketawa atas Indonesia. Aku bersungguh-sungguh. Aku bersungguh-sungguh. Wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad Sharifil Maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya mohon maaf atas pembawaan yang Anda tidak setuju, yang Anda tidak menduganya dan Anda tidak menghendakinya. Tapi saya tidak bisa melakukan selain yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segenap takzim saya meminta kakak saya itu tetap ada di bangku. Ya, nek sampean setuju keplon. Hanya beliau yang layak memandu ini sampai nanti kus-kus trek tetap. Persaudaraan zaman semua cangkeme rasofi Allah. Oke. Oke teman-teman sekalian, kita puncai malam hari ini dengan kegembiraan yang Allah suka. Jangan sampai kita bergembira yang Allah tidak suka. Oleh karena itu jangan ada yang lebay, jangan ada yang berlebihan, jangan ada yang tidak lantip, tidak ada, jangan ada yang tidak akurat secara ilmu, secara akhlak maupun secara iman. Semuanya harus pada ukuran yang tepat. Nah kegembiraan kita, kita bangun pada malam hari ini, terakhir ini dengan meminta kepada yang masih akan minta untuk memuncai acara dan Mas Jiwo Tejo. Tepuk tangan untuk Mas Jiwo Tejo untuk Mas Jiwo Tejo. Ya Mas Jiwo Tejo, monggo. Daripada dia bilang saya muridnya, mending saya bilang dia. Daripada dia bilang saya muridnya, mending saya segera bilang dia guru saya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Mas Kris sinten malih nggih ingkang maju. Nyuwun sewu bismillahirrahmanirrahim supaya kita berkah sebelum kita mohon kepada Mas Tejo, karena Mas Tejo ini betul-betul apa ya? Kuwi lanang tapi kembang. Jadi lanang tapi menjadi titik yang membuat semua orang berbunga-bunga. Ya, ya. Bahwa kamu boleh bunga-bunga liane sakarep-karepmu. Saya mohon dengan sangat Pak Yai Haris untuk bersama-sama kami Gusmus, lakon kita bersama pada malam ini, mohon untuk barang 10-20 menit terakhir ini, saya mohon untuk maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau harus pakai kursi, kita ambilkan kursi. Mohon saya Gusmus, mulu Gusmus. Tes. Monggo Gus, monggo Gus mergi, Mas Tejo mergo, Mas Pri mergo, bismillah. Ya oke. Sebelum saya minta kepada Gus Mus, Mas Pri, kepada Mas Tejo, karena dia yang akan menjadi primadona kita bersama-sama pada malam hari ini ya. Karena tidak ada vokal yang sebagus Mas Tejo. Jadi nek ming Gun and Roses kalah. Nek ming Led Zeppelin zaman biyen kalah karo Tejo. Ya, jadi Mas Tejo ini dapat fadilah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang di panggung ini berumur panjang. Minimum 25 tahun lagi aja ya. Ora nek kuwi 50 tahun meneh, nek Gusmus 20 tahun meneh minimum ya. minimum loh itu berarti maksimalnya bisa lebih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah sayang sama kita semua sehingga kita tidak dibiarkan hidup di Indonesia tanpa beliau bertiga berempat ya sama Mas Pri. Amin ya rabbal alamin. Gus, nyuwun sewu panjenengan ngrespon dulu sejak awal tadi sampai sekarang, setelah itu kita puncak dengan Mas Ejo. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Saya menyintai Anda sekalian. Kalau gitu kita langsung menyerahkan dan memerdekakan dan ikhlas terhadap dan siap untuk nikmat, siap untuk bahagia untuk apapun yang akan dilakukan oleh Mr. Sujiwo Tejo pada malam hari ini. Ejo, monggo Ejo, sakarepmu manut, kita semua taat ya. Kita semua taat, disuruh Tejo main piano, kita main piano. Kita suruh main gitar, kita suruh kur, kita kur. Pokoknya kita taat. Kita belajar untuk bersepakat mentaati apa yang sudah kita sepakati, kan gitu ya. Yuk, tepuk tangan sekali lagi Mas Ejo. Yes. Saya minta waktu 1-2 menit untuk cek sound dulu. Tes. Ya. Ini karena saya ngajak rombongan, saya pakai musik. Tes suara. Ya. Yeah. Ini saya mendapat kehormatan karena saya biasanya sama murid saya itu cuma satu-satu. Ini dua orang sekaligus. Ya. Nanda, saya akan ngajak Nanda Gultom juga, Pak. Di agamanya enggak jelas, tapi saya tahu Gusmus adalah orang yang sangat toleran terhadap siapapun. Dan saya juga mendengar bahwa ketika saya datang tadi, Sito Srengenge membaca puisi. Sito Srengenge itu hampir ditolak dimanapun. Dan yang saya tahu, bahkan Gusmus memberi panggung dan memaksa-maksa untuk panitia untuk menampilkan dia. Tepuk tangan untuk Gusmus. Diminor, Jackson, diminor. Paduan suaranya ya, kedengaran. Ojo ngisi-ngisi karo kaya kanjeng lah. Iki ono kaya kanjeng lek ngarep kowe. Untuk semangat dulu ya. Kalau tambah lama tapi tambah goblok, apa namanya lo bukan jancu. Itu. Kalau tambah pinter tapi tambah sombong, apa namanya lo bukan jancu. Itu menurut murid saya ini sudah janjur, sudah masuk dalam kalimat thayyibah. Aku ada rekamannya. Dan menurut Gusmus di mata Najwa bahwa kita harus menghargai setiap bahasa di setiap komunitas dan bahwa janjur itu tidak seperti yang dibayangkan karena kalau dengan jancuk pun aku enggak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu. Oke, ayo cek sound. Ini karena terbatas di berdua. Coba. Oh merah putih merah. Kurang jeget berarti mic-mu. Nuhun sewu, Gus. Enggak, nuhun sewu untuk waktunya. Paduan suara kurang keluar. Kurang dekat berarti. Ini berdua mas. Kurang dekat. Oke. Oh merah. Ilahi Jami'ah. Usul waktu selalu harus gak pantas ya. Wis. Gak pantas aku. Innalhamdulillah jami'ah. Usul waktu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Alladina asrofi khalqi jama'ah. Wa ala alihi wa sahbihi. Alladina. Apa itu ya? Gak ngerti ya. Enak nih ono Gusmus karo nih ono opo-opo karo Pak Ma'ruf Amin aku ono sing belani. Oke, sekarang saya seriusnya. Saya malam ini mohon maaf kalau enggak guyon-guyon. Saya akan nanti membawakan puisi Gusmus kepada anakku. Saya suka sekali puisi ini, ditulis oleh beliau tahun 2001. Sing kebangetan ya putrane, aku iki kan enggak primpen jogo puisi. Aku takon nang Ina Suraya, sampai mau gak ketemu. Gak ono gak iki. Aku takon Budet juga ketelingsut karena Budet lagi di Jakarta. Ini akhirnya aku dapat dari temanku Usman Arumi di Mesir. Saya dikirim tadi sore dan salam taklim buat Gusmus Usman Arumi. Dan kebetulan saya bikin lagu Lalebay, enggak usah ditanya bagus atau enggak, pasti di atas rata-rata Kiai Kanjeng. Enggak guyon ya, guyon ya. Guyon ya. Ada buser di Twitter yang ngomong, "Jo, kamu hati-hati ya. Kamu ngecek-ngecek Cak Nun. Kamu ngerti jamaah Maia itu sekarang menahan diri. Tunggu suatu saat dulu ya apa aku kenang dinding karo arek Maia." Ya apa arek enggak ngerti persoalan. Jadi gini, beberapa bulan terakhir ini saya dikenal vokal, saya dikenal, tapi sebetulnya saya paling enggak bisa kalau ketemu sama calon menantu saya sendiri. Aku gak ngerti aku ngomong apa. Nek ono anakku wedok ngejak anake lanang, kanca lanang, aku gak metu saka kamar karena enggak ngerti aku mau harus ngomong apa. Antara ikhlas dan enggak. Dan barangkali seluruh dari seluruh karya besar Gusmus di usia 74 tahun bukan NU, bukan buku-bukunya itu karya penting, tapi karya besarnya antara lain Ina Suraya, karya besar adalah anak-anak kita. Saking aku enggak tahu mau ngomong apa, mau menolak harus menolak, mau ngomong enggak ngerti, suatu saat saya keluar kamar cuman katuan cawetan tok. Supaya dia kata kau mana? Karena aku enggak ikhlas anakku. Nah saya enggak tahu apa yang terjadi dengan Gusmus ketika merelakan Ines dinikahi sama Uli. Saya enggak jelas kayak ngono. Islam liberal yo. Saya kira sesat Nusantara. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bisa sampai selesai karena saya enggak pernah bisa tahan nyanyi lagu yang saya bikin untuk anak saya juga. Lalu baik. Anakku, anakku sing manis, cepi cerenangis, son kentong, son lelelolelo. Ning pang wit tang tang wetan wis pang poslo saloko unine kepodan nganti dong wangi ngutang kowe deso yang wis gede nalikane sesandingan karo kekasihmu kekaro cep ombak engurip ojo lali marang ojo lali marang Jangga, kau bukan milikku. Kau adalah anak zamanmu. Seperti aku adalah anak zamanku, tapi anakku, kau bisa belajar dari zamanku untuk membangun zamanmu. Kau bisa membuang sampah zamanku untuk membersihkan zamanmu. Dan mengambil mutiara-mutiaranya untuk memperindahnya. Anakku, sejak zaman nenek moyangmu, kemerdekaan merupakan dambaan. Bersyukurlah kini kemerdekaan telah berada di tanganmu. Kemerdekaan jika kau tahu hakikatnya, oh anakku, bisa membuat kuat, liat, bisa membuatmu kreatif dan giat. Kemerdekaan adalah pusakamu paling terasa. Tapi anakku, apakah kau sudah benar-benar merdeka? Atau baru merasa merdeka? Ketahuilah anakku, merdeka bukan berarti boleh berbuat sekehendak hati. Jika demikian, kemerdekaan tak ada bedanya dengan anarki. Karena kau tak hidup sendiri. Bagiku menabrak kemerdekaan pihak lain, kemerdekaanmu harus berhenti. Ingatlah anakku, kau tak akan pernah benar-benar merdeka sebelum kau mampu melepaskan diri dari belenggu perbudakan oleh selain Tuhanmu, termasuk penjajahan oleh nafsumu sendiri. Jadilah hanya hamba Tuhanmu, maka kau akan benar-benar merdeka. Oh anakku, sejak zaman nenek moyangmu, orang merdeka sekalipun tak mampu membangun kehidupan bila kebenaran dan keadilan tak ditegakkan. Sedangkan kebenaran dan keadilan tak pernah bisa ditegakkan. Tak bisa ditegakkan dengan kebencian. Tak bisa kemerdekaan ditegakkan dengan kebencian. Ayahku, kebenaran dan keadilan bagi kebahagiaan hidup bersama hanya dapat ditegakkan dengan kasih sayang. Karena kasih sayang berasal dari Tuhan. dan kebencian dari setan. Anakku, ada 100 kasih sayang Tuhan. Satu di antaranya diturunkan ke bumi, dianugerahkan kepada mereka yang Ia kehendaki dan Ia kasihi, termasuk induk kuda yang sangat hati-hati meletakkan kakinya, takut menginjak anaknya sendiri. Alhamdulillah, aku dan ibumu Suraya mendapatkan itu. Karena itu kami mengasihi dan menyayangimu. Harapan dan doa kami, kau pun mendapat bagian kasih sayang itu untuk mengasihi, menyayangi suamimu, anak-anakmu, dan sesamamu. Amin. Kiai Haji Mustofa Bisirbak, 2001. Besok yang wis cek nalikane sesandingan karo kekasihmu. Ada mata Najwa, ada Najwa siap, bentar, ada Najwa siap, ada Ibu Negara Janjukur. Oke, dari depan lagi, saya mohon Mas Beri. Besok yenis kecil nalikane sesandingan karo kekasihmu, kekarot sing ngajep ombak ing ulu, ojo lali marang, ojo lali marang pepawetan, manuke podang. Sekalian kita, saya mohon tanya kepada teman-teman Suara Merdeka, kita masih punya waktu atau kita segera akhiri? Kalau kita masih punya waktu, Gusmus nyuwun izin. Sekarang yang dari tadi menjadi konsumen cuma Anda, sekarang boleh dong 2-3 orang untuk juga menjadi subjek untuk ikut menjunjung Gusmus pada malam hari ini. Siapa di antara Anda mau coba puisi untuk orasi, untuk testimoni, untuk nyanyi, untuk sapi turti, ya Mas Teja ya. Dari teman-teman semua, silakan satu maju, silakan. Ayo Mas, Bismillah Mas. Ya, maju Mas. Ya. Satu lagi. Kalau misalnya Mbak Mata, Mbak Najwa siap, kita minta ke depan lagi. Silakan Mbak, Mbak, Mbak Najwa, please. Mbak Lintang. Ayo Mbak, silakan Mas. Silakan Mbak. Sini kita jejer bersama-sama. Bismillah. Ya. Tolong dikasih jalan Mbak, Mbak Najwa. Yang sudah jelas paketnya Mbak Lintang akan baca puisi. Saya akan tanya dulu kepada Mbak Najwa di sini sama apa? Sama apa? Ya, oke. Okay. Ya, sini. Jangan deket-deket sama yang sebelah kanan ya. Itu ada keanehan ya. Ada lain. Ya, Bapak Jo tenang aja. Bodo-bodo Tanju ya. Memang saya tanjuknya kan agak adiluhung dan tanjukmu kan vulgar. Ya, bismillah. Saya minta kepada teman saya yang pertama. Ya. Silakan Mas. Sebutkan nama, dari mana dan seterusnya. Kemudian akan menyodorkan apa, akan mengemukakan apa. Silakan. Cik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus-gus Dr. Sri. Sugeng dalu Presiden Tanjuker Jawa Tejo, sugeng dalu Cano. Nama saya Yanuar Dewa Saputra. Saya dari asli Purbalingga tapi sekarang kuliah di Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, Dataran Dieng. Mungkin sebetulnya saya dulu ketika masih SMA punya sedikit lagu berjudul Guruku, tapi saya sedikit lupa. Mungkin saya akan menyenandungkan sedikit dan nanti di terakhir akan musikalisasi puisi diselesaikan dengan musik. Begitu. Sambil berarti kerjasama dengan pianis perlu. Kalau ada gitar saya sedikit bisa gitar. Ada gitar nggak Mas? Oke, okay, ada gitar. Oke, okay, bismillah. Oke. Okay. Gus-gus yang akan kita hari. Kau tak setuju di keburuk benda semua itu. Oh, ya Mas, oke. Okay. Ini teman-teman dari Wonosobo. Pakai kabel apa? Oke, okay, kalau gitu salah seorang menolong mikrofonnya bisa didekatkan. Tes. Kuncinya cuma C D E C D E. C D E C D E. C D E Enino. Mungkin langsung biar tak kelamaan deh, jangan lupa. Ya, ya, semua nusir. Ya, sudah. Anda masuk aja, dia menyelesaikan diri. Yo, tepuk tangan semua teman-teman sekalian untuk Christmas kita. Ya, guruku. Baik pendosa berkelamin bujangga, tak tahu mengapa setiap goresan pena aku mengingatmu sebagai sebuah titik di mana tujuan akan menghampiriku kepadamu. Alif fathah, alif kasroh i, alif dhammah u, aku begitu sederhana tapi mengena di sanubari yang dalam. Tak tahu apa jadinya ketika aku tidak diisi dengan ilmu-ilmumu yang merasuk ke dalam jiwa dan sanubariku. Oh guruku. Orang yang mengatakan dirimu anti terhadap yang namanya toleran, Walaupun banyak orang yang melukai dirimu dengan fitnah-fitnah kejam, aku akan terdepan. Aku akan mengacungkan tanganku kepadanya dan berkata, engkau tidak mengerti apa-apa karena aku tahu apa-apa karena dia. Kita dengarkan bersama Mbak Bintang untuk bacakan puisi dan saya bunyi mikrofonnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Gusmus. Saya sebetulnya harus ngaku, saya menulis di Facebook. Sebenarnya menggugat Mas Agus Dewa karena gak diajak baca puisi, dan alhamdulillah hari ini saya bisa baca puisi akhirnya, bahkan bersama Gusmus di atas panggung ini. Terima kasih sekali, luar biasa. Ini akan saya kenang selamanya. Dan perkenankan saya membacakan puisi Gusmus yang sangat saya sukai, judulnya Bila Kutitipkan. Bila kutitipkan bukaku pada langit, pastilah langit memanggil mendung. Bila kutitipkan resahku pada angin, pastilah angin menyeru badai. Bila kutitipkan geramku pada laut, pastilah laut menggiring gelombang. Bila aku titipkan dendamku pada gunung, pastilah gunung meluapkan api. Tapi kan ku simpan sendiri mendung dukaku dalam langit dadaku. Kusimpan sendiri badai resahku dalam angin desahku. Kusimpan sendiri gelombang geramku dalam laut pahamku. Kusimpan sendiri. Terima kasih. Terakhir, sebelum kita mengasih, kita tinjai, silakan yang sudah terlanjur, silakan Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya buat puisi ini buat beliau Al-Mahfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi pada malam hari ini saya bawakan buat Gus Mustofa Bisri. Puisi berjudul Surat untuk Gus. Gus, tolong sampaikan doa kami kehadirat Tuhan. Negeri kami semakin runyam, isu-isu palsu tak terbendung. Politik adu domba semakin merajalela, Gus. Gus, sempatkanlah hadir dalam mimpi kami. Rasukilah kami dengan kelapangan dadamu. Ajari kami mencintai orang-orang yang tertindas. Orang tertindas semakin tertindas, Gus. Gus, kan kau tertidur, bangunlah sebentar, Gus. Ajari kami supaya kami mengerti betapa pentingnya toleransi. Toleransi yang semakin ternodai, ternodai oleh keterpurukan budi pekerti. Gus, doakan kami, Gus. Doakan kami dari alam sana. Doakan supaya negeri ini tentram. Doakan supaya kami bisa meneruskan perjuanganmu. Gus, izinkan aku menyampaikan kepadamu, walaupun aku tahu sebenarnya kau mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sama saja satu gerombang, satu frekuensi Anda meneruskan untuk almarhumullah Gus Dur, dan frekuensi itu juga di dalamnya ada Gus Mus, ya, dan ada kita semua yang memiliki kerinduan yang sama. Kita harus segera mengakhiri, bukan apa-apa, karena kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh makan terlalu kenyang, dan kita harus tepat pada waktunya kita memuncai kenikmatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala melewati Gus Mus pada malam hari ini. Sekarang saya mohon dengan sangat semuanya ini.